Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Buya Yahya guru kita, kita Ibu Nenci dari Tukmudal. Maksud kita mohon supaya nyuwun dijelaskan ini ayat surat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 79. Apakah cukup cuma kita ngasih ini aja? Mohon supaya minta dijelaskan. Cukup sekian permohonan kita. Akhiri salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan sebagian dari malam, bukan semalam suntuk. Minal laili, sebagian dari malam. Fatahajjad, tahajjad itu bangkit untuk ibadah. Ulama menafsiri sholat, bersolatlah engkau. Fatahajjad, bersolatlah engkau. Bihi, dengan membaca Al-Quran ini. Nafilatal laka, sebagai tambahan ibadah. Asa, dengan harapan. Ayyab'athaka, Allah akan membangkitkan, yani janji Allah, tapi kalau sudah janji Allah tidak pernah diingkari. Masanya, makanya harapan di dalam Al-Quran itu semuanya sudah yakin pasti terwujud. Maka bisa diartikan pasti Allah akan membangkitkan engkau maqaman, di satu tempat mahmudan, yang terpuji. Maknanya secara harfiah seperti itu. Wahai Muhammad, bangkitlah engkau di malam hari untuk melakukan sholat tahajud. Maka dengan itulah Allah akan membangkitkan engkau nanti di satu tempat yang mulia, terpuji. Inilah dalilnya tahajud. Sehingga tahajud itu bagi Nabi Muhammad hukumnya wajib. Kita saja sunnah. Karena di sini fatahajjad bihi, nafilah ini adalah tambahan kewajiban. Bagi Nabi Muhammad hukumnya wajib. Adapun kita bagi umat beliau tidak ada yang wajib sholat, kecuali wajiban sholat hanya 5 waktu saja. Maka tahajud ini sunnah bagi kita. Akan tapi selagi sesuatu itu wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah bagi kita, tentu nilainya lebih. Maka pahalanya tahajud juga lebih. Jangan sampai ditinggalkan. Kemudian dijelaskan para ulama digabung dengan hadis lain, 2/3 akhir malam ya, mulai jam 2 sampai akhir itu lebih utama dari awalnya. Akhirul lail lebih bagus daripada awal lail. Akhir malam dalam melakukan ibadah lebih bagus dari awal. Kemudian tahajud ini para ulama menyebutkan adalah setelah tidur. Dari mana hadisnya? Juga Nabi Muhammad rahimahullah imran, ya Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang di saat bangun tidak lupa yugidu ahlahu. Dan Nabi Muhammad juga begitu, aifa'aygadu ahlahu. Nabi Muhammad membangunkan. Jadi kalimat membangunkan ini oleh para ulama difahami yang namanya tahajud harus tidur dulu. Jadi bukan ngarang ya. Kecuali orang akhir zaman ada. Katanya gak ada istilah tahajud. Itu bid'ah, itu sholat tahajud. Innalillah. Ini Masya Allah. Ya ada qiyamul lail. Subhanallah. Apa bedanya? Misalnya ada Pak Abdul Rahman punya anak Ali. Kita mengatakan itu Ali. Katanya dia bukan. Itu anaknya Pak Abdul Rahman. Bukan Ali. Goblok gak orang itu? Sama, tahajud mau sholat malam ya sama, innalillah. Orang pusing tuh. Ini ada di selebaran kan tahajud bid'ah. Ini kok bingung orang ini. Siapa bilang ada sholat tahajud? Gak ada sholat tahajud. Terus apa? Sholat malam. Sholat malam setelah tidur atau setelah sebelum tidur? Ya ada sebelum tidur, setelah tidur. Ya yang setelah tidur ini apa namanya? Ya sholat malam. Ya sama tahajud ya itu maksudnya. Ini orang pusing saja itu. Kalau sama orang pusing jangan ikut-ikut, bakal pusing itu. Biasanya cirinya orang pusing yaitu anti tawasul, anti maulid nabi, anti tahlil begitu. Sudah jelas tahajjud bi nafilatal laka minal laili, bangun nih malam. Ada dalam ayat yang lainnya adalah Nabi Muhammad bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad bangun malam-malam membangunkan keluarganya, termasuk diberi kasih sayang oleh Allah kalau ada orang itu membangunkan keluarganya kalau tidak mau dipercikin air sedikit di mukanya. Itu sunnah Pak, tolong ambilkan sedikit ibu-ibu itu percik dibalik juga Bu, sedikit itu biar bangun setannya biar pergi. Ini adalah masalah tahajud. Wa minal laili fatahajjad fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.